بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau, dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hajatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-13. Hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau menggabungkan, masukkan jari sebagian ke jari yang lainnya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, bahwa mereka saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menghormati di antara mereka. Sebagian mencintai sebagian yang lain dan berupaya untuk menjaga kebaikan yang menyeluruh, demikian juga kebaikan yang khusus di antara mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, fal furudu al-ainiyah yakumu biha kullu mukallafin la yasa'u mukallafan qadiran tarkuha awil ikhlalu biha. Maka al furud al-ainiyah, kewajiban-kewajiban yang ainiyah, yang wajib bagi tiap individu, orang per orang, maka setiap mukallaf, setiap orang yang terbebani oleh syariat menunaikan, melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak ada keluasan, tidak ada kelonggaran bagi seorang mukallaf yang terbebani syariat yang mampu untuk meninggalkan kewajiban tersebut, atau tidak ada keluasan dan kelonggaran atas seorang yang terbebani syariat dan mampu untuk melakukannya, untuk mengurangi atau tidak menyempurnakan kewajiban tersebut. Sebagian ditunaikan, sebagian tidak. Tidak ada keluasan untuk seperti itu. Semuanya harus ditunaikan. Wa furudul kifayat, wal furudul kifayat, dan kewajiban-kewajiban kifayah, yuj'alu fi kulli fardin minha man yakumu bihi minal muslimin. Dijadikan pada setiap kewajiban dari wajib kifayah tersebut, orang yang menunaikan kewajiban tersebut dari sebagian kaum muslimin. Bihaitsu tahsulu bihimul kifayah. Di sini beliau menjelaskan bahwa wajib kifayah yang dilihat adalah perbuatannya. Wajib kifayah yang dilihat adalah perbuatannya. Kalau ada yang menunaikan dari kalangan kaum muslimin, kalau sudah ada yang melakukan dari kalangan kaum muslimin dan itu sudah mencukupi, bihaitsu tahsulu bihimul kifayah, dengan cara apa? Kewajiban tersebut sudah mencukupi ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, bukan seluruhnya, tapi sebagian saja sudah mencukupi. Wayatimu bihimul maqsudul matlub, dan dengan penunaian sebagian tersebut sudah sempurna apa yang diinginkan, apa yang dituntut, yang diperintahkan. Jadi wajib kifayah adalah kewajiban yang wajib ditunaikan, dan kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka apa? Gugur kewajiban yang lain. Kalau sudah ada yang menunaikan yang mencukupi, maka gugur kewajiban yang lain. Qala ta'ala fi al-jihad, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam perkara jihad. Wa ma kana lil mu'minin aw ma kana al mu'minuna liyanfaru kafah, dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman mereka pergi seluruhnya. Tidak sepantasnya, dan kata wa ma kana di dalam Al-Qur'an sebagaimana sudah kita pelajari maknanya apa? Wajib. Wa makana al-mu'minuna, tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman, lian firu kafah, mereka pergi seluruhnya. Untuk apa? Jihad. Artinya apa? Wa makana artinya apa? Is dulu is dalam taisir apa bas? Wa makana artinya adalah haram. Wa makana maknanya apa? Haram. Itu termasuk lafaz apa? Larangan. Itu termasuk apa lafaz? Larangan. Tidak sepantasnya haram bagi orang-orang yang beriman untuk pergi seluruhnya. Untuk apa? Jihad seluruhnya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum. Kalau seandainya ada sekelompok dari setiap golongan di antara mereka satu kelompok untuk menuntut ilmu agama, tafaqquh fid-din, dan apa? Agar supaya satu kelompok tadi memberikan peringatan kepada kaumnya. Endaknya apa? Ada satu kelompok yang belajar, bukan seluruhnya jihad. Endaknya ada satu kelompok dari kaum mukminin untuk belajar, untuk tafaqquh fid-din. Untuk apa? Tafaqquh fid-din, mendalami agama agar supaya mereka bisa mengingatkan kaumnya. Di sini disebutkan tafaqquh fitin dengan kata ta'ifah, satu kelompok. Berarti tafaqquh fitin, mendalami ilmu agama, menjadi da'i, itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan satu kelompok dan itu mencukupi, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau belum ada, sudah ada yang menunaikan tapi belum mencukupi, maka tidak gugur kewajiban. Kenapa? Karena belum mencukupi. Di sini kalau sudah ada satu kelompok yang melakukan dan itu mencukupi, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau belum ada, maka kewajiban masih harus tetap dilakukan. Wa qala ta'ala dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan ndaklah ada dari kalangan satu umat, dari kalangan kalian satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan yang menyuruh kepada kebajikan dan mengajak kepada kebaikan, merintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Hendaknya apa? Ada satu umat di antara kalian. Ummah di sini maknanya apa? Yang kata ummah di dalam Al-Qur'an maknanya ada berapa? Mas Yusuf? Kata ummah, ummatun dalam Al-Qur'an maknanya ada berapa? Dua, apa itu? Alji? Ada berapa? Kata ummah di dalam Al-Qur'an maknanya ada? Abas? Mas Wari? Kayaknya sudah kita lewati dulu. Ada berapa? Ada? Dua saja? Ada empat. Apa yang pertama? Ummah bermakna sekelompok orang seperti di sini. Wal takum minkum ummatun. Demikian juga walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Dan juga kami telah mengutus pada setiap ummah, setiap apa? Kelompok manusia apa? Seorang rasul. Makna yang kedua, kana Ibrahim ummatan qanitan, adalah Ibrahim sebagai ummah yang qanit, yang taat. Apa ummah itu? Teladan. Ummah bermakna apa? Teladan. Kemudian ummah makna yang ketiga apa? Millah, millah. Agama. Allah mengatakan apa? Ketika mengisahkan orang-orang musyrik, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati bapak-bapak kami berada di atas ummah. Maksudnya apa? Di atas agama. Ini loh, ini warisan nenek moyang. Ini warisan leluhur. Ini sudah tradisi dari mbah-mbah dulu. Ini apa? Ummah mana? Agama. Yang terakhir, ummah bagaimana? Waktu atau zaman. Sebagaimana kisahnya Yusuf alaihissalam ketika masuk dalam penjara, kemudian berpesan kepada dua temannya yang masih selamat, yang tidak dihukum, untuk apa? Mengisahkan kisahnya kepada raja. Kemudian orang itu apa? Lupa. Hingga waddakara ba'da ummah, kemudian dia ingat setelah beberapa waktu. Itu makna ummah. Kadang maknanya apa? Teladan, panutan. Kadang maknanya sekelompok orang, kadang maknanya agama, ajaran, dan kadang maknanya waktu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaknya ada ummah, sekelompok orang dari kalian yang mereka menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Disebutkan apa? Ummah, sebagian. Bukan seluruhnya, tapi apa? Sebagian. Ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Dan yang dilihat adalah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kalau perbuatan sudah ditunaikan dengan sempurna, maka gugur kewajiban yang lain. Seperti azan. Kalau azan satu kampung berapa? Satu yang wajib. Kalau sudah ada yang menunaikan, maka sudah cukup. Demikian juga yang fardu kifayah adalah mengurusi jenazah. Kalau sudah ada yang menunaikan, orang yang mencukupi, maka gugur kewajiban yang lain. Qala rahimahullah wa amara ta'ala bita'awuni alal birri wa taqwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dan mukmin, untuk ta'awun, bantu-membantu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Kata albir wa taqwa, kalau bersama maknanya berbeda, tapi kalau bersendirian maknanya sama. Albir masuk padanya ataqwa, ataqwa masuk padanya albir. Itu kalau bersendirian. Tapi kalau bersama disebutkan albir wa taqwa, maka maknanya berbeda sebagaimana Islam dan iman dan fakir miskin. Qala fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahid. Orang-orang Islam tujuan mereka yang mereka cari adalah satu. Orang-orang muslim apa? Tujuan mereka, niat mereka, dan yang mereka inginkan adalah satu. Apa itu? Wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum allati la yatimud dinu illa biha. Apa yang menjadi tujuan seorang muslim? Tuntutan yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, menunaikan kebaikan agama dan dunia mereka. Menunaikan masalih, maslahah, kebaikan agama dan dunia mereka. Yang agama itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Yang agama tidak akan sempurna kecuali dengannya. Masalih ad-din wa dunia, kebaikan agama dan dunia. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmatiha bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqtal wal hal. Maka setiap kelompok dari kaum muslimin, setiap rombongan dari kaum muslimin berupaya untuk mempraktekkan, mewujudkan cita-cita mereka sesuai dengan apa? Bihasabi mayunasibu, sesuai dengan apa? Apa yang ada pada mereka. Demikian juga sesuai dengan waktu dan keadaan. Karena setiap orang berbeda waktunya, berbeda keadaannya. Maka masing-masing menunaikan, mempraktekkan dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan waktu mereka, dan sesuai dengan perkara yang cocok dengan mereka. Wala yatimmu lahum dhalik illa bi'aqdil musyawarat wal bahthi anil masalihil kuliyah. Dan itu, yang demikian itu, mewujudkan, mempraktekkan tujuan dan cita-cita mereka, itu tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Bi'aqdil musyawarat, dengan mengadakan musyawarah. Dengan apa? Mengadakan musyawarah, diskusi, berembuk di antara mereka. Yang itu merupakan sifat kaum mukminin, sifat kaum muslimin sebagaimana Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka adalah bermusyawarah di antara mereka. Jadi sifat dari kaum muslimin, kaum mukminin adalah bermusyawarah. Demikian juga Allah memerintahkan kepada nabinya dan rasulnya secara khusus dan umumnya kepada umat Islam, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah mereka dengan mereka dalam satu urusan. Jadi kaum mukminin, kaum muslimin itu apa? Bermusyawarah. Di sini beliau menjelaskan bahwa kebaikan dan mewujudkan cita-cita itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan apa? Adanya musyawarah, adanya dialog dan diskusi. Tapi musyawarah di sini bukan pemilu, karena sebagian orang menganggap, orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin menganggap bahwa pemilu adalah musyawarah, bahwa Dewan DPR itu adalah ahlu syura, dan pemilu bukan musyawarah. Musyawarah bukan pemilu, karena musyawarah adalah dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka bisa mempraktekkan dan mengamalkan agama. Sedangkan pemilu adalah hukum terbanyak yang diakui, yang diamalkan, yang diputuskan adalah berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan musyawarah adalah dalam rangka mengamalkan kebenaran, dalam rangka mencari kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga itu semua tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Membahas, mencari dan meneliti tentang masalih al-kuliyah, kebaikan-kebaikan yang menyeluruh, mencakup seluruhnya. Wabi ayyati wasilatin tutrok, dan dengan cara wasilah yang bagaimana kebaikan itu bisa digapai, dan dengan cara, dengan perantara, dengan jalan yang mana supaya kebaikan itu apa? Bisa digapai. Wa kaifiyati tariqi ila sulukiha, dan dengan jalan, cara pelaksanaan bagaimana untuk menempuh jalan tersebut. Oh, ini jalannya, cara menempuhnya bagaimana? Itu apa? Harus ada musyawarah. Wa i'anati kulli ta'ifatin al-ukhra fi ra'yiha wa qawliha wa fi'liha. Demikian juga apa? Dengan i'anah, saling membantu setiap kelompok kepada kelompok yang lain, setiap regu kepada regu yang lain, setiap kompi kepada kompi yang lain. Jadi setiap rombongan membantu rombongan yang lain, setiap orang membantu orang lain. Dalam apa? Firaiha, dalam pendapatnya. Waqoliha, dalam perkataannya. Wafi'liha, dan dalam perbuatannya. Ini saling apa? Saling membantu, saling berikan bantuan dan pertolongan, setiap rombongan, setiap kelompok kepada yang lain. Qala fi ba'di wa fi daf'il mu'aradati wal mu'awwiqati anha. Demikian juga apa? Saling membantu, saling berikan pertolongan dalam apa? Menolak, menghilangkan rintangan, wal mu'awwiqat, dan halangan untuk menggapai apa? Masalih, untuk mewujudkan cita-cita tadi. Semua apa? Perkara yang merintangi, yang menghalangi, ini dihilangkan. Dengan apa? dengan ta'awun di antara mereka. Semua perkara yang merintangi, semua perkara yang merusak, semua perkara yang menghalangi, ini apa? Dihilangkan, ditanggulangi, dan itu dengan apa? Ta'awun. Sebagian membantu sebagian yang lain. Qala fa minhum ta'ifatun tata'allam, maka di antara mereka ada satu kelompok yang belajar. Wa ta'ifatun tu'allim, dan satu kelompok mengajar. Wa ta'ifatun wa minhum ta'ifatun takhruju ila jihad ba'da ta'allumiha li fununil harb, ada di antara mereka sebagian kaum muslimin satu kelompok yang apa, keluar untuk jihad setelah apa, mereka mempelajari tentang bidang-bidang peperangan, hukum jihad, kemudian apa, sisi-sisi jihad, bagaimana kalau ketemu orang tua bagaimana, dan seterusnya. Wa minhum ta'ifatun turabit, dan ada satu kelompok dari mereka kaum muslimin yang ribat, berjaga-jaga di perbatasan. Wa tuhafidu ala thugur, menjaga dan memelihara perbatasan. Wa masalikil a'da, demikian juga mengawasi jalan masuknya apa, musuh. Di mana? Di perbatasan. Ada yang berjaga, demikian juga ada yang apa, berperang, ada yang belajar, ada yang mengajar. Ini apa? Di antara kaum muslimin, bukan semuanya perang, bukan semuanya belajar, bukan. Tapi apa? Sebagian belajar, sebagian mengajar, sebagian berperang, sebagian berjaga. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.